Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini akan membahas beberapa kesalahan saat mengucapkan huruf mim dan dari mana kita mengucapkan huruf mim yang fasih. Di antara kesalahan dalam mengucapkan huruf mim adalah melipat bibir ke dalam. Seperti ini. Ma, mi, mu. Atau waktu mengucapkan penggalan ayat hudammir rabbihim, hudammir rabbihim, ini tidak seharusnya. Yang kedua, kurang dalam mengucapkan gunnah saat mim bertasdid. Gunnah yaitu suara dengung yang terucap melalui rongga hidung. Contoh saat mengucapkan penggalan ayat hudammir rabbihim, terucap hudammir rabbihim tanpa gunnah yang lama. Seharusnya diucapkan dengan gunnah yang lama, hudammir rabbihim, tanpa melipat bibir ke dalam. Jadi bukan hudammir rabbihim, tetapi hudammir rabbihim. Dan juga bukan hudammir rabbihim yang hanya mendebel huruf mim sebentar saja, namun pengucapan huruf mim bertasdid harus diucapkan dengan gunnah sangat sempurna, hudammir rabbihim. Mimma immahin. Yang ketiga, memantulkan huruf mim bersukun yang dibaca izhar. Misalnya mengucapkan kata an'amta menjadi an'amta. An'amta. Huruf mim dan juga huruf nun bukan huruf qalqalah yang boleh dipantulkan. Sehingga mengucapkan huruf mim dengan an'amta atau amalam tunzirhum, mim memantul atau ada bunyi qalqalah, ini kesalahan karena menambahkan sifat huruf pada huruf mim. Bagaimana mengucapkan huruf mim yang fasih, yang benar? Huruf mim kita ucapkan dengan mempertemukan antara bibir atas dan bawah dan disertai dengan gunnah. Ma, mi, mu. Dan gunnah pada mim ini selalu ada baik ketika huruf mim berharokat atau bersukun ataupun ketika dia bertasdid. Namun kadar gunnahnya berbeda-beda antara ketika berharokat, bersukun izhar dengan ketika bertasdid. Jadi pengucapan huruf mim yang tepat ma, mi, mu, am, im, amma, immi, ummu. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Insyaallah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.